Kita sampai pada hadis yang kedua dalam bab ini. Oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarab bin Muri An-Nawawi rahimahullah taala. Atsani hadis yang kedua dalam bab ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Abbas Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala huma ala berkata kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyafi badri. Dahulu Umar radhiyallahu ta'ala khalifah yudkhiluni memasukkan aku ma'a asyafi badri bersamaan dengan para syekh-syekh orang-orang tua yang dulu ikut perang Badar. Ya. Jadi ini diantara kebiasaan Umar radhiyallahu ta'ala sebagai khalifah itu bermusyawarah dengan para ulama, orang-orang yang senior dari para sahabat. Terkhusus di sini orang-orang tua yang dulu pernah ikut perang Badar. Karena perang Badar itu ma'ruf memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Ahlul Badar, ya, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Ahlul Badar melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam, if'alu ma syi'tum, berbuatlah sekehendak kalian, Waqad ghafartu lakum, dan aku sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, perang Badar, perang yang sangat besar nilainya dalam sejarah Islam. Nah, ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau bermusyawarah dengan orang-orang ahli Badar, orang-orang senior dari kalangan sahabat. Ketika menghadapi permasalahan negara, menghadapi permasalahan umat, maka mereka bermusyawarah, atau Umar radhiyallahu anhu selaku khalifah itu meminta saran, meminta masukan, meminta nasihat kepada orang-orang yang ma'ruf keutamaannya. Ya, kata Syekh Muhammad bin Salim Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ya, kata beliau, anna waliyal amr idha askal alaihi amrun minal umur jama'an nasa lahu min dhabir ra'yi wal amana. Maksudnya waliul amr, pemerintah atau penguasa, presiden atau yang di bawahnya, ya, dari kalangan kepala kepala daerah, apabila mengalami iskal, mengalami kendala, problem, masalah, di masalah apa saja, itu dianjurkan untuk mengumpulkan orang-orang yang amanah, dzawir ra'yi, ya, orang-orang yang memiliki pemikiran yang bagus dan juga memiliki amanah. Di sini Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan ahlul badar. Ya. Untuk apa? Min ajli an yastashiru fil qadiyyatil waqi'ati, untuk tujuan bermusyawarah pada kasus atau kejadian yang sedang dihadapi. Allah azza wa jalla menyatakan wasyawiru fil amr. Wahai Nabi, hendaknya engkau bermusyawarah dengan mereka dalam satu urusan yang penting. Nabi alaihi salatu wasalam disuruh oleh Allah azza wa jalla untuk bermusyawarah. Dan ini juga diaplikasikan oleh Umar radhiyallahu taala bermusyawarah dengan ahlul badar. Fakana min hadyi Umar radhiyallahu anhu wa min sunnatihi al-mashkurah wa sa'yihi al-hamid annahu yushawiru an-nas yajma'uhum liyastashiruhum fil umur syar'iyyah wal umur siyasiyah. Adalah Umar radhiyallahu taala anhu di antara petunjuk beliau atau sunnah beliau yang sangat pantas untuk disyukuri, upaya beliau yang begitu terpuji. Umar itu senantiasa bermusyawarah mengumpulkan ahli badar, ya, dalam menyelesaikan perkara-perkara terkait politik, apakah terkait dengan syariat atau perkara yang lain. Ya. Nah, Qadarullah Ibnu Abbas dimasukkan ke situ. Pernah di satu kesempatan Ibnu Abbas masuk ke dalam majelis musyawarahnya ahli badar. Ya. Fakana yudkhil ma'a asyakhi Badr ay ma'a kibari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Umar sempat memasukkan Abdullah bin Abbas yang usianya itu baru balig, kurang lebih mungkin sekitar 3 tahun atau 4 tahun dari balig. Ya, karena Rasulullah SAW wafat, Ibn Abbas ini kurang lebih baru balig. Ya, Umar bin Khattab menjabat menjadi khalifah itu kurang lebih 3 tahun setelah wafat Rasulullah SAW. Jadi Ibn Abbas dimasukkan ke situ, masya Allah, untuk diajak musyawarah. Sehingga apa? Faka'anna ba'duhum wajada fi nafsi. Pada Ibn Abbas SAW, kita lihat di hadis, sebagian ahli Badr itu dalam hatinya ada ganjalan. Ada ganjalan. Lima yadkhul hadza ma'ana walana abna'un mithlu. Kenapa ini anak kecil kok masuk bersama kami? Kami punya anak seperti dia. Kenapa masih anak-anak? Ya. Jadi ahlul badar ini orang-orang tua, usianya sudah sepuh. Kenapa dikasih masuk ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sama Umar radhiyallahu anhu. Ya. Ternyata Umar memiliki tujuan. Ya, Umar radhiyallahu taala anhu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Nanti akan disebutkan. Ya, faqala Umar. Ini Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Innahu min haitsu 'alimtum." Ya. Sesungguhnya dari segi kalian sudah mengetahuinya. Ya. Pada ani, lalu Umar manggil saya. Data yaumin. Ya, fadkhala limahum, lalu aku dimasukkan bersama majelisnya khalifah bersama ahli badar. Famara'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liriyahum. Maka aku tidak melihat Umar memanggil saya, mengundang saya di majelis tersebut pada hari itu illa liyuriyahum, kecuali untuk mempertunjukkan kemuliaan Ibnu Abbas, menunjukkan keutamaan Ibnu Abbas di atas orang-orang tua. Ya. Ya, ini tentang kepandaian beliau dalam hal tafsir Al-Qur'an. Ingin menunjukkan apa? Kepandaian ilmu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari segi tafsir. Ya, qol, kata Umar, beliau mengatakan, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala?" Bagaimana pendapat kalian wahai orang-orang tua? Ya, ini penduduk Badar. Ahli Badar. Fi qaulillahi ta'ala tentang idza jaa'a nasrullahi wal fath. Allah berfirman, idza jaa'a nasrullahi wal fath. Ayat yang sudah kita hafal. Apabila telah datang pertolongan Allah dan dibukanya kota Mekah. Ya. Apabila datang pertolongan Allah dan dibukanya kota Mekah. Ya. Dalam surat An-Nasr ayat 1. Ya. Ayat ini turun atau surat ini turun di akhir-akhir. Ya. Di akhir-akhir apa? Wafat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Faqala ba'duhum. Sebagian mengatakan, ini ahli Badar menjawab, umirna nahmadullaha wa nastaghfiruh. Ayat ini artinya, ya, kami diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampun kepadanya. Ya, idza nasarana wa fataha alaina. Ketika Allah menolong kami dan memberi kemenangan kepada kami. Masya Allah. Ini ucapan ahli Badar ketika membaca atau menafsirkan firman Allah, idza jaa'a nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan ditaklukkan kota Mekah. Para aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Masuk Islam. Ya, ketika ditaklukkan kota Mekah, wah Masya Allah, ribuan manusia masuk Islam dari berbagai macam kabilah, dari berbagai macam daerah berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di sini kan? Maka bertasbihlah kalian, menyanjung Rabb kalian dan mohonlah ampun. Ya. Engkau wahai Nabi, Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Jadi ini yang dipahami oleh para sahabat dari kalangan ahli Badar, memahami seperti apa adanya dari ayat. Makna ayat ya seperti itu sudah. Apabila sudah datang pertolongan Allah, sudah ditaklukkan kota Mekah, maka ya apa namanya, manusia berbondong-bondong masuk Islam, dan ini sudah terjadi. Ya. Ini tafsiran ahli Badar. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wa sakata ba'duhum falam yaqul syai'an. Sebagian ahli Badar yang lainnya tidak berkata apa-apa, diam. Ketika ditanya oleh Umar, diam, enggak menjawab seperti golongan yang pertama. Baik. Kemudian ya, faqala ba'duhum atau faqala li Umar radhiyallahu ta'ala anhu lalu berkata kepada saya, yakni kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Akadzalika taqulu ya Ibn Abbasin? Apakah demikian engkau berpendapat wahai Ibn Abbas? Ibn Abbas masih anak-anak, masih kecil. Belasan umurnya. Apakah tafsir ayat ini seperti yang dijelaskan oleh orang-orang tua tadi? Penduduk apa, ahli Badar. Fakultulah, kata Ibn Abbas tidak wahai Amirul Mukminin. Ya, bukan begitu tafsirnya. Oleh kama fakul, kalau begitu kata Umar, bagaimana tafsiran yang benar menurutmu? Fakultu, aku katakan huwa ajalu Rasulillah alaihi salatu wasalam. Ayat ini adalah menjelaskan tentang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. A'lamahu lahu. Allah memberitahu kepada Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya ajal beliau sudah dekat. Ya. Masya Allah, kalau secara konteks makna kalimat-kalimat di ayat ini itu enggak ditahu. Ya, tidak diketahui kalau itu adalah ajalnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Sehingga di sini ada istilah ya yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, maghzal ayat. Ya, maghzal ayat. Apa itu? Yaitu ayat-ayat yang tafsirnya itu tidak disebutkan secara kontekstual di dalam ayatnya. Dan ini hanya diketahui oleh ahli tafsirnya. Ya, oleh ahlinya. Seperti di sini oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini bukan masalah apa, bukan sekedar datang kemenangan, datang pertolongan dari Allah, ditaklukannya kota Mekah, manusia masuk Islam berbondong-bondong. Ya. Kemudian disebut Rasulullah SAW beristighfar, disuruh Rasulullah SAW memuji Allah, menyanjung Allah, bertasbih. Bukan sekedar itu, tapi makna daripada ayat ini adalah apa? Rasulullah diberitahu kalau ajal beliau itu sudah dekat. Ya. Nah, ini yang tidak diketahui oleh orang-orang tua. Tidak dipahami oleh orang-orang tua dari kalangan Asyafu Badar. Ya, para orang-orang tua yang dulu ikut perang Badar enggak ngerti tentang ayat ini. Tapi Ibn Abbas ngerti. Karena sebab ini Umar radhiyallahu taala anhu memasukkan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ya untuk bermusyawarah. Kenapa? Karena Ibn Abbas pandai tafsir Al-Qur'an. Termasuk sahabat yang paling pandai tafsir itu adalah sahabat yang mulia Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Baik. Qul idza jaa nasrullah. Ya. Apabila sudah datang pertolongan Allah wal fathu dan ditaklukkan kota Mekah, wa dzalika 'alamatu ajali. Kata Allah, ini tanda ajalmu wahai Nabi. Tanda ajalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sudah dekat ajal. Masya Allah ya. dari sini baru menyadari orang-orang tua dari Asyiyahu Badar baru menyadari, oh ternyata ini yang menjadikan Umar mengajak anak kecil ini duduk bermusyawarah dengan kami orang-orang tua. Masya Allah ya. Ini yang menjadikan Umar, alasan Umar itu memasukkan anak kecil ini di majelis musyawarah. Ya. Dan di sini kemudian apa? Barakallahu fikum, orang-orang ahli Badar baru menyadari. Ya sudah, ini orang berarti memang pantas dimasukkan di majelis ini. Ya, Umar radhiyallahu taala anhu ingin menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anzilun nasa manazilahum. Ya, dudukkan, posisikan manusia sesuai dengan kedudukannya. Ya. Jadi ketika bermusyawarah, yang dipanggil bermusyawarah bukan orang-orang yang tidak pantas. Tapi yang dipanggil orang-orang yang memiliki kemampuan, punya khibrah. Ya, punya ilmu syariat. Punya kepandaian Al-Qur'an. Lebih-lebih. Ya. Sehingga itu akan bermaslahat majelisnya dan akan mendatangkan kebaikan untuk umat. Sehingga Umar radhiyallahu taala anhu kebiasaan beliau memasukkan orang-orang berilmu ke dalam majelisnya bermusyawarah. Ya. Ini beda ya, antara musyawarah dengan demokrasi beda. Jangan sampai kemudian disamakan, oh, kalau begitu musyawarah yang ada di sistem demokrasi itu bagus juga. Tidak. Asalnya sumbernya sudah beda. Kalau musyawarah sumbernya dari Al-Quran, ya, dari wahyu dari sisi Allah Azza. Kalau demokrasi sumbernya dari, ya, orang-orang kafir. Salah. Kalau mau menyamakan syuro yang ada majelis syuro, majelis musyawarah di zaman Umar radhiyallahu taala anhu atau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan majelis musyawarah demokrasi. Kenapa? Karena kalau di majelis musyawarah demokrasi yang dianggap sebagai satu kebaikan bukan Alkitab dan As-Sunnah. Parameter untuk memutuskan satu permasalahan bukan Alkitab dan As-Sunnah. Tapi yang menjadi parameter adalah suara terbanyak. Ya, suara terbanyak. Mana yang paling banyak? Ya itu yang menjadi kemenangan. Ya. Mana yang sedikit? Itu yang kalah. Walaupun ternyata yang sedikit itu yang benar, yang mencocoki Alkitab dan As-Sunnah, kalah. Tidak dianggap sebagai satu kebenaran. Nah ini beda ya. Demikian juga dalam majelis ya, demokrasi, musyawarah ala demokrasi di situ. Orang fasiknya, orang taatnya, orang baiknya, orang jeleknya, orang muslimnya, orang kafirnya, sama semua. Sementara dalam Al-Quran, tidak sah. Ya. Tidak sama. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ardi? Apakah kami mau menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu mau disamakan dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, berbuat kemaksiatan, berbuat kefasikan? Jelas enggak sama. Ya subhanallah. Ini diantara perbedaan. Jadi kembali ke sini masyaallah ikhwah barakallahu fikum. Ya, majelis syura yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu adalah majelis yang didasari dengan Al-Kitab was Sunnah. Ya, mana yang sesuai Al-Kitab, mana yang sesuai As-Sunnah, tafsirnya itu yang dipegang. Termasuk di sini tadi, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika ditanya apa tafsirnya idza jaa nasrullahi wal fath, ternyata itu yang lebih benar. Tafsir yang dibawakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang ajal Rasulullah SAW. Ya. Demikian juga Rasulullah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya tafsir itu butuh diambil ya dari apa? Dari ahlinya. Dari ulama ahli tafsir, mulai dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ya, kemudian para ulama-ulama ya, yang mengetahui tentang ilmu tafsir. Tidak boleh memahami tafsir cuma secara bahasa. Ya, karena zaman sekarang ada satu kelompok yang memahami tafsir cuma dengan apa? Bahasa saja, apalagi cuma dengan Al-Qur'an terjemahan. Ya, coba buka Al-Qur'an surat 7 ayat yang ke-80. Dia cuma hafal itu. Ya, gabung lagi coba buka surat 8 ayat yang ke ya 30 misalkan. Kayak gini. Bukan tafsir yang benar. Ya, tafsir harus diambil dari sumbernya yang benar. Dan di antara ahli tafsir dari kalangan sahabat adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Nah, demikian juga dalam hadis yang mulia ini tentang ada faedah tentang keutamaan ilmu. Ilmu akan mengangkat pemiliknya. Ya, walaupun pemiliknya masih muda. Walaupun pemiliknya masih anak-anak. Tapi dia akan dimuliakan dengan sebab ilmu. Di sini Rasulullah Umar radhiyallahu taala anhu memanggil Ibnu Abbas bukan karena apa? Tapi karena ilmu yang ada dimiliki oleh Ibnu Abbas. Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma 'allimhu ta'wil. Ya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam agama dan ajari dia ilmu tafsir Al-Qur'an. Ini didoakan oleh Rasulullah SAW sehingga Ibnu Abbas menjadi orang yang cerdas atau pandai dalam tafsir Al-Qur'an. Karena sebab inilah beliau terangkat derajatnya. Ya, memang apa? Orang yang pandai Al-Qur'an dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah akan mengangkat satu kaum karena sebab kitab ini, yakni Al-Qur'an. Dan Allah akan merendahkan kaum yang lainnya karena sebab kitab ini juga, yakni Al-Qur'an. Satu kaum yang mau belajar Al-Qur'an, memahaminya, mengamalkannya, mempelajarinya, mengamalkannya, itu akan diangkat. Ya. Demikian juga kaum yang lainnya yang tidak mempelajari, bahkan meninggalkan Al-Qur'an, maka mereka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah wa rahman wa rahmatullah. Ya, demikian juga terkait dengan hadis ini. Ya. Ketika Ibnu Abbas menjelaskan tadi, dalika alamat ajalika. Ini adalah tanda ajalmu wahai Nabi sudah dekat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka hendaknya engkau bertasbih memuji Rabbmu dan memohon ampun kepadanya. Ini yang menjadi syahid yang ingin dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Karena ajal sudah dekat, maka Allah Rasulullah alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk memperbanyak tasbih. Memperbanyak tahmid. Fasabbih, ya, bertasbihlah engkau bihamdika, bihamdi rabbika, dan memuji Rabbmu. Banyak berzikir. Wastaghfirhu, dan mohon ampun kepadanya. Ini yang menjadi isyarat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasanya ketika ajal sudah dekat, Rasulullah alaihi salatu wasallam disuruh memperbanyak zikir dan memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah azza wajalla. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah azza wajalla Maha menerima taubat. Ya. Dan dalam hadis yang sesudahnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma shalla Rasulullah alaihi salatu wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tidaklah Rasulullah alaihi salatu wasallam salat dengan satu salat setelah turun ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath." Ya. Illa yaqulu fiha, kecuali Rasulullah berdoa di dalamnya atau membaca di dalam salat tersebut, subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, ini di antara aplikasinya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, ketika turun ayat ini beliau memperbanyak membaca subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dalam riwayat yang lainnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ya Allah, atau subhanaka maha suci engkau wahai rabb kami Ya, ya Allah, wahai Rabb kami, wa bihamdika, dan juga dengan memujimu. Allahumma firli, ya Allah, ampuni aku. Ya, muttafaqun alaih, hadisnya disepakati usahanya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ya, ini yang menjadi syahid bahwasanya Rasulullah disuruh oleh Allah Azza wa Jalla memperbanyak zikir, istighfar, bertaubat, ya, ketika di akhir-akhir umur, ya, dan beliau mengaplikasikannya setiap sholat, ya, untuk membaca zikir ini, subhanakallahumma rabbana abihamdika allahumma filli, ketika ruku, ketika sujud, diulang-ulang, ya, lebih banyak lagi. Masyaallah rahimani wa rahmatullah. Mungkin ini yang bisa kita bahas di malam hari ini, wallahu a'lam. Nanti puna sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in.